Naam. Ini murji. Ya. Suatu hari Abu Abdurrahman itu memberitakan atau meriwayatkan hadis dari seorang murji'ah. Faqila lahu, lalu kemudian dikatakan kepada dia, yakni ada orang bertanya kepada dia, "Lima tuhadditsu an murji', kenapa kamu mengambil hadis dari seorang murji'ah? Ahlul bid'ah." Ya. Kenapa kamu mengambil hadis dari dia? Faqala, maka beliau mengatakan, "Abi'ukum al-lahma bil idham?" Apakah saya menjual kepadamu itu daging dengan tulang? Ya. Apakah saya menjual kepadamu itu daging dengan tulang? Apa maksudnya ini? Ya. Yakni apakah saya menipu kamu dalam hal penjualan? Ya. Jangan sampai kemudian dia mengatakan, "Saya memberikan pada kamu daging." Ternyata setelah dibuka, "Oh, ternyata tulang." Apakah saya begitu? Nah, maksud beliau apa? Apakah saya ini ketika meriwayatkan hadis dari seorang murji, kemudian saya tidak menjelaskan siapa dia? Saya memberitakan pada kamu dia itu apa? Dia, saya mengambil hadis dari dia karena dari segi dia bisa dipercaya. Karena diperbolehkan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, mengambil hadis ya. Nah, pada waktu yang lalu di zaman para ulama mengambil hadis dari orang-orang yang terpercaya walaupun mereka itu ahlul bid'ah. Karena yang diinginkan adalah hadisnya. Diinginkan adalah hadisnya. Nah, oleh karena itu para ulama ketika ada orang-orang yang mereka itu mau mengambil hadis ya, dari Thawr, lalu dinasihatkan pada orang tersebut, "Irwi anhu wattaqi qarnai." Riwayatkan dari dia, tapi hati-hati tanduknya. Dua tanduknya hati-hati akan menanduk kamu. Gitu. Yani bid'ahnya hati-hati kamu terpengaruh. Nah, maka diperbolehkan. Tapi kata beliau, dijelaskan siapa dia. Ya. Jadi Abu Abdurrahman Al-Muqri ketika meriwayatkan hadis dari murji, dia jelaskan bahwa orang ini orang murji'ah. Dia madhab-madhab murji'ah. Maka ketika ada orang bertanya, "Kenapa kamu meriwayatkan hadis dari seorang murji?" Kata beliau, "Apakah saya menjual daging pada kamu? Ternyata itu tulang." Yakni saya tidak menipu dalam hal meriwayatkan hadis tersebut. Saya berikan pada kamu hadis dan saya terangkan ya bahwa ini adalah orang ini adalah seorang murji. Nah, sebagaimana ketika saya menjual daging, saya terangkan ini daging dan ini tulang. Paham ya? Falmuqri rahimahullahu ta'ala, maka al-muqri rahimahullahu ta'ala haddatha bila gharrin wala jahal. Beliau memberitakan hadis dengan tanpa tipuan, ya. Tidak menipu dan tidak pula jahala. Ya, dalam artian tidak diketahui keadaannya, tidak, beliau tetap menjelaskan. Il bayyana. Nah, di saat beliau menjelaskan kepada siapa beliau mengambil hadis tersebut, faqala wa kana murji'a. Lalu beliau mengatakan adalah orang itu murji. Jadi dijelaskan keadaannya. Jadi demikian keadaannya, ikhwan. Ya, kalau mungkin misalnya seseorang ya, terkadang menukil beberapa perkataan dari kalangan ahlul bid'ah. Ya. Kalau memang perkataan itu betul dalam keadaan kita tidak mendapatkan yang lainnya, nukil tapi jelaskan siapa orang itu. Jangan sampai kalau kita tidak menjelaskan orang menyangka itu adalah tazkiyah dari kita untuk dia. Rekomendasi dari kita untuk dia, maka harus dijelaskan siapa dia. Nah. Ya. Kalau misalnya seorang ya menukil dari berapa dari kalangan ahlul bid'ah, sebab terkadang ada yang ahlul bid'ah dahulu mereka ahlu sunnah sehingga tulisannya itu bagus. Nah, dalam beberapa tulisannya bisa dijadikan sebagai faedah. Nah, seperti Abu Ghudda misalnya. Kalau kemudian Abu Ghudda itu ada penukil yang kita nukil, tapi jelaskan siapa dia. Nah, ya. Kalau kemudian seorang itu menukil dari As-Subki. Nukil, tapi jelaskan siapa dia. Jangan sampai orang tertipu. Hah? Dengan bid'ahnya sehingga dia menyangka ini adalah dari Ahlus Sunnah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tentunya yang demikian ini apabila seorang mampu untuk memilah-milah, mereka mampu memilih. Tapi kalau orang yang ya tidak mampu milih, khawatir jangan sampai mereka jatuh ke dalam bid'ah, maka ulama Ahlus Sunnah, kitab-kitab mereka masya Allah demikian banyak sekali. Kita tidak membutuhkan untuk mengambil ilmu dari Ahlul Ahwa. Sebabkan karena demikian banyaknya kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ma satartuhu laka huna, dan apa yang aku tuliskan kepadamu di sini, huwa min qawaidi mu'taqadika, ini termasuk dari kaidah-kaidah akidah kamu. Jadi masalah mengambil ilmu itu masalah akidah. Iya kan? Masalah dunia akhirat. Ya. Aqidati ahli sunnati wal jamaah, yaitu ini adalah merupakan termasuk di antara aqidah, qawaid aqidah ahli sunnah wal jamaah. Wa minhuma fil aqidati salafiyyati, dan di antaranya ada yang terdapat di dalam kitab Al-Aqidatus Salafiyah li Syekhil Islam Abi Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni, yang dikarang oleh Syekhul Islam Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni, meninggal pada tahun 449 Hijriah. Qala rahimahullahu ta'ala, beliau berkata rahimahullah, wa yubghiduna ahlal bid'ah, dan mereka para ulama ussalaf, mereka membenci ahlul bid'ah. Jadi membenci ahlul bid'ah itu ya ikhwan, ibadah. Ya. Dinun yudanullahu bihi. Agama kita, ibadah. Nah. Sebagaimana kita pun meminta selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlindung diri dari orang-orang dimurkai dan orang-orang sesat. Al-maghdubu alaihim waladhalin. Kita berlindung dari orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Nah. Dan tidaklah kesesatan-kesesatan yang terjadi di umat ini, melainkan itu merupakan bahagian dari pengikut sertaan mereka terhadap ahlul hawa dari orang-orang sebelumnya. La tattabi'annana sunan sanana man kana qablakum hadwal quzzati bil quzza. Ya. Kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Ya, setapak demi setapak terus. Kemana mereka pergi, maka kalian selalu mengikuti mereka. Maka ulama mereka membenci ahlul bid'ah, alladzina ahdathu fid din, yang mereka membuat perkara-perkara bid'ah di dalam agama ini, ma laisa minhu, apa-apa yang tidak ada di dalam agama ini. Wala yuhibbunahum, dan mereka tidak mencintai ahlul bid'ah. Wala yashabunahum, dan mereka tidaklah bersahabat dengan ahlul bid'ah. Wala yasma'una kalamahum, dan mereka tidak mendengarkan perkataan mereka. Ya. Ulama kalau ada ahlul bid'ah ingin ngomong, itu langsung ditahan. Ya, ada seorang mendatangi Ayyub ibnu Abi Tamim As-Sakhtiyani. Dia mengatakan, "Ukallimuka kalimah." Saya ingin berbicara dengan kamu, satu kata saja, satu kata. Kata Ayyub As-Sakhtiyani, "La wala nisfu kalimah." Tidak. Walaupun setengah kata, saya tidak akan mengajak kamu berbicara. Setengah kata. Ya. Mereka paling benci mendengarkan perkataan ahlul bid'ah. Nah. Ya, kecuali kalau seorang yang ingin melakukan bantahan, ar-radd, ar-rudud, ya tidak mungkin seorang itu untuk melakukan bantahan tanpa mendengarkan perkataan mereka, mesti. Nah, ini dikecualikan demikian. ya, sebagaimana para ulama mereka mengetahui syubhat dari kalangan ahlul bid'ah untuk membantah mereka. Tapi yang demikian ini ya kawan, harus seorang itu mempunyai sabat, ya, mempunyai kekokohan di dalam akidahnya. Jangan sampai taunya membantah, ingin membantah syiah, dia ahlus sunnah sendiri belum kokoh, tidak punya akidah. Terkadang ada sebagian orang itu menyibukkan diri untuk membaca kitab-kitab syiah, untuk membantah kitab syiah dan mengkanter kitab syiah. Lama-kelamaan akhirnya terpengaruh sedikit demi sedikit. Ya, walaupun pada asalnya dia membenci, tapi terkena juga. Kenapa? Karena tidak kokoh dalam akidahnya. Tidak mempelajari akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah. Wala yujalisunahum, dan mereka tidak duduk bersama ahlul bid'ah. Wala yujadilunahum fid din, dan mereka tidak ingin berdialog dengan ahlul bid'ah. Mereka tidak ingin jidal, berdebat. Itu satu yang tercela di dalam agama ini. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. An sahabiyu. Yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling suka debat. Allah. Debat untuk mempertahankan diri, ya sudah. Hah? Siapa sih kita untuk mempertahankan diri kita? Ini hawa kalau seperti ini. Debat-debat untuk memenangkan diri sendiri. Ya. Kita untuk apa membela diri? Kalau kita untuk membela diri kita, ya enggak ada gunanya. Memang kita patut untuk enggak dibela, ya kan? Dosa kita banyak. Ulubani Adam khata, kita banyak berdosa, banyak salah. Nah, kita enggak perlu dibela gitu. Tapi kalau yang dibela al-haq, itsbatul haq, untuk menetapkan kebenaran, maka di sana ada dalil-dalil yang membolehkan seorang untuk debat, jidal. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru ke jalan Rabbmu, ya, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan debat yang baik, ya, yaitu debat mereka dengan al-haq, untuk mempertahankan al-haq. Nah, tapi kalau untuk membela diri, ya, intisarun nafs, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Nah, jadi jangan seorang itu berdebat kan, wah nanti kamu dihinakan, ya biar. Nah, jangan sampai kemudian kita tergerak dengan hawa nafsu kita untuk debat, untuk menyatakan bahwa kami ini jago debat. Kadang ada orang yang mereka menisbahkan diri mereka pada salaf, itu mengajak orang berdebat. Siapa yang ingin debat, saya akan tantang, saya lawan dia debat dimanapun, kapanpun. Ada orang yang dikenal sebagai ahli debat, itu menisbahkan diri pada salaf. Padahal kalau kita melihat kalamus salaf, perkataan para ulama salaf, mereka paling benci untuk berdebat dengan ahlul bid'ah, kecuali untuk itsbatul haq. Oleh karena itu diriwayatkan sedemikian banyak, ya, riwayat-riwayat dari ulama salaf yang mereka berdebat dengan ahlul bid'ah. Abdullah bin Abbas sempat mendatangi Khawarij, ya, demikian pula Ad-Darimi punya kitab Ar-Raddu alal Mirrisi, bantahan terhadap seorang Mu'tazilah. Nah, Abdul Aziz Al-Kinani yang berdebat dengan Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi, juga Mu'tazili. Nah, dan ada kitab yang dinisbahkan pada perdebatan tersebut. Wallahu alam, para ulama berselisih tentang kebenaran penisbahan itu. Ya, kitab Al-Haidah. Nah, debat masalah Al-Quran Kalamullah. Nah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, banyak sekali dari beliau penukilan-penukilan debat dengan ahlul bid'ah. Wala yunadhirunahum, dan mereka tidak berdebat melawan ahlul bid'ah. Wa yarawna sawna adhanihim, dan mereka berpendapat untuk menjaga telinga-telinga mereka an sama'i abatilihim, untuk mendengarkan kebatilan-kebatilan mereka. Idza marrat bil adhan, jika lewat di telinga-telinga kita. Jadi kalau ya, tidak kuat, jangan sampai bercampur antara ilmu hak dengan ilmu batil, ya ditutup telinganya. Ya. Wa qarrat fil qulub, dan jangan sampai kemudian menetap di dalam hati. Darrat itu akan menjadikan dan membawa kemudaratan. Wa jarrat ilaiha, dan akan mengantarkan kepada ya, kemudaratan tersebut, kepada kebatilan-kebatilan itu, minal wasawis, berupa waswas, wal khataratil fasidati majarrat, dan goresan-goresan yang merusak ya, yang merusak hati. Wa fihi anzalallahu azza wajal, dan tentang perkara inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan jika engkau melihat orang-orang yang mereka itu yakhuduna fi ayatina, mereka berbincang-bincang, mereka itu membicarakan tentang ayat-ayat kami. Ya, ini memprotes sana sini, mengkritik. Ya, menafsirkan dengan ra'yu tentang ayat-ayat kami. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kalian dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka itu berbicara dalam pembicaraan yang lain. Jangan kalian bersama mereka di saat mereka itu berbicara dengan sesuatu yang merusak. Jangan sampai datang azab, kamu termasuk orang yang ditimpa azab. Nah. Wa an Sulaiman bin Yasar, dari Sulaiman bin Yasar, anna rajulan yuqalu lahu Sabiq, bahwa ada seorang laki-laki diberi nama Sabiq. Sabiq bin Isl. Ya. Hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab ini. Qadimal Madinah, orang ini datang ke Madinah. Faja'ala yas'alu an mutasyabihil Qur'an, maka dia pun memulai bertanya tentang apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an berupa ayat-ayat yang mutasyabihah. Ayat-ayat yang samar-samar. Ya. Nah, ayat-ayat yang seorang bisa mengambil syubhat pada ayat-ayat tersebut. Nah, mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang ini suka mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Nah. Fa arsala ilaihi Umar radhiyallahu an, maka Umar bin Khattab ketika mendengarkan khabar ini, yang suka bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabihah, membingungkan orang. Ya. Bertanya dengan sesuatu yang menjadikan orang itu bingung, berpikir, dan menimbulkan keraguan di dalam hati. Sebab kebiasaan ahlul bid'ah itu, mereka suka mengambil ayat-ayat yang bisa dibawa kemana-mana, yang mutasyabih. Mutasyabih itu yang mempunyai beberapa macam makna, macam-macam makna. Dan mereka tinggalkan yang muhkam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladzina samahumullah fahdharuhum." Jika engkau melihat orang-orang yang mereka suka mengikuti perkara-perkara yang samar-samar di dalam agama ini, ya, maka mereka itulah orang-orang yang Allah beri nama mereka, yang di dalam hatinya ada penyakit, zaighun fi qulubihim, penyimpangan, penyakit dalam hati mereka. Maka hati-hati kalian terhadap mereka. Hati-hati kalian terhadap mereka. Nah, Umar bin Khattab ketika mendengarkan ini, mengirim orang untuk mengambil Sabiq. Waqad a'adda lahu arajinan nakhl, dan Umar bin Khattab sudah menyiapkan untuk Sabiq ini ya, pelepah-pelepah korma. Tahu itu arajin, ya, orjun itu, pelepah korma itu. Tahu ya, kalau kayak kelapa itu ya, ah, ada yang untuk buahnya itu, ya, kayak korma seperti itu. Itu sudah disiapkan oleh Umar bin Khattab di rumahnya. Ya, untuk siapa? Oleh-oleh buat si Sabiq. Faqala, setelah dia datang berkata Umar, "Man anta?" Siapa kamu? Qala, dia menjawab, "Ana Abdullah Sabiq." Saya hamba Allah bernama Sabiq. Diketahui ini bernama Sabiq. Fa akhadha urjunan. Maka Umar bin Khattab mengambil satu pelepah kurma. Mintilkal arajin, dari pelepah-pelepah yang sudah disiapkan. Fadarabahu, maka memukul si Sabiq ini. Ya, bukan pukulan biasa. Hatta damia ra'su, sampai berdarah itu kepalanya. Wah, ini pukulan. Bah, darah itu kepalanya. Umar bin Khattab belum tahu Umar. Ketegasan beliau terhadap kebatilan. Ya. Kalau ada yang salah, ah, tidak segan-segan Umar bin Khattab untuk mengatakan di hadapan Rasulullah, "Adribu unukahu ya Rasulullah." Saya penggal saja leher orang ini ya Rasulullah. Umar bin Khattab, "Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar." Kalau Umar lewat satu jalan, syaitan itu tidak akan berani lewat jalan itu. Ah. Kalau mungkin selain Umar bisa diajak tersenyum, ya kan? Nah. Nah. Kalau Umar-Umar yang lain itu lewat, wah itu diajak ngobrol sama setan. Kalau Umar-Umar yang lain, ya, bukan Umar bin Khattab, tapi kalau Umar bin Khattab baru dilihat setan, ah, sudah lari. Tak berani. Maka Umar memukul dia hatta damia ra'su, sampai berdarah kepalanya. Tsumma taraka, setelah berdarah ditinggalkan. Bukan ditinggalkan begitu saja, selesai-selesai terus disuruh pergi. Hatta barak, dibiarkan sampai sembuh. Setelah sembuh, tsumma ada, diulangi lagi oleh Umar. Wah, ini betul-betul kapok ini seperti ini, ya. Setelah berdarah lagi, tsumma taraka. Ya. Kemudian ditinggalkan lagi. Hatta barok, sampai sembuh itu, apa darahnya itu. Fadu'ya bihi li'ud, maka dia pun dipanggil lagi untuk Umar ingin memukul lagi dia. Ya. Faqala, maka dia pun mengatakan, "In kunta turidu qatli." Dia mengatakan kepada Umar, "Kalau kamu ingin membunuh aku, faktulni qatlan jamila. Bunuhlah aku dengan cara yang baik." Nah, jangan dengan seperti ini. Sembuh terus pukul lagi, sembuh terus pukul lagi. Bisa sinting kan? Kalau pukul kepala terus sampai berdarah. Nah, ya. "Kalau kamu ingin membunuh aku, bunuhlah aku, tapi dengan cara yang baik." Tadi ya. Fa'udhina lahu ila ardi. Maka dia pun di izinkan untuk dikembalikan ke daerahnya. Nah, dalam riwayat yang lain dia mengatakan, "Qad dhahaba bi ma kana fi ra'si," telah hilang apa yang pernah ada di kepalaku. Setelah dipukul-pukul seperti itu, dia mengatakan, "Sudah pergi ya wahai Umar apa yang ada di dalam kepalaku ini." Wa kataba ila Abi Musa al-Asy'ari bil Yaman. Nah, setelah apa? Sabiq ini dilemparkan ke kampungnya yaitu di Yaman, maka beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari di Yaman, "La yujalisu ahadun minal muslimin." Jangan seorang pun duduk bersama dia dari kalangan kaum muslimin. Rawahu Ad-Darimi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Waqila, dan dikatakan, "Kana muttahaman bi ra'yil khawarij." Orang ini tertuduh mempunyai pemikiran khawarij. Wa Nawawi rahimahullahu taala qala fi Kitabil Adzkar, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Al Adzkar. Imam Nawawi punya kitab itu khusus tentang zikir-zikir. Naam. Bab, beliau mengatakan bab at-tabarri min ahlil bid'ah wal ma'asi, berlepas diri dari ahlul bid'ah dan para pelaku maksiat. Wa dzakara haditsa Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan hadisnya Abi Musa radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah, Rasulullah berlepas diri dari as-saliqah. Saliqah itu wanita yang suka mengangkat suaranya kalau sedang meratap. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, dia teriak-teriak, ya, mengangkat suara dengan histeris, ya, histeris. Itu namanya saliqah. Wanita yang suka mengangkat suara kalau meratap. Wal haliqati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang haliqah, yang mencukur rambutnya. Mencukur rambut. Mungkin karena stres, ya, bukan mencukur, membotak kepala gitu. Iya kan? Banyak sekarang ini perempuan-perempuan sinting. Itu membotak kepalanya. Katanya ini tren, ya, lebih ngetren. Apanya ngetren kepala punder kayak gituan? Kayak apa itu loh? Apanya yang bisa dielus? Kepalanya botak. Nah. Ya. Nah, mungkin ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para wanita yang demikian. Kalau sudah meratap, wah. Ya. Mungkin kehilangan suami, merasa sudah kehidupan ini tiada arti. Maka sudah, rambut pun dicukur habis. Nah. Wasyaqata, dan yang suka menyobek-nyobek. Syaqqa allati tashuqqul juyub, yang menyobek-nyobek jaibnya. Apa itu ikhwan? Kalau jaib itu ini. Kerak-kerak itulah. Lubang ini kan, ini namanya jaib. Kalau ini namanya apa? Kis. Kalau kis itu kantong plastik. Saku, mahfadah. Tapi kalau bahasa Arab sekarang banyak menyangka ini jaib, gitulah. Ini saku, dikatakan jaib. Padahal jaib itu ini sebenarnya, ya. Jadi kalau wanita dulu itu kalau ada yang meninggal, dari keluarganya histeris sampai ini, sampai pipi, iya, betul, sampai cakar pipi. Pipi dicakar, tidak ada gunanya sudah. Nah, ya, dan banyak juga yang menimpa demikian orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, kalau sudah datang hari kematiannya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, yang disebut dengan hari Karbala di bulan Muharram, ya, itu subhanallah, macam-macam siksaan, katanya merasakan penderitaan yang dialami oleh Husain dan keluarganya pada waktu itu, sehingga kalau semakin banyak darah yang keluar, semakin besar pahala. Iya, tak pernah lihat itu pisau di cacak-cacak di atas kepala, darah keluar semakin banyak. Ini masyhur, ya, ini seperti ini di daerah Iran, ya, dan Irak juga sudah mulai. Irak juga sudah mulai merayakan hari Karbala. Nah, ya, itu dicacah. Yang lain pakai besi, pak, rantai itu dipukul belakang sampai berdarah-darah, terus seperti itu, menyiksa diri. Belum lagi acara mut'ahnya, wes mengerikan, ya. Model-model seperti ini. Tuh, kalau imamnya mati, wah mereka pukul inilah dada, ini kepala, macam-macam. Banyak orang sinting sekarang. Dan disebutkannya di sini dengan lafaz mu'annath, ya, dengan penyebutan mu'annath, karena memang keadaan pada waktu itu yang banyak melakukan seperti ini ya para wanita, ya. Para wanita. Kalau mereka meratap itu sampai seperti itu keadaannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an ibni Umar. Dan dari Abdullah bin Umar. Bara'atahu minal qadariyah. Beliau berlepas diri dari. Dari ahlul bid'ah. Kemudian berkata Fadilatul Syaikh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid Hafizahullahu Ta'ala, wal amru fi hajril mubtadi', dan perintah untuk meninggalkan ahlul bid'ah yang bani dibangun ala mura'atil masalihi, dibangun di atas menjaga kemaslahatan-kemaslahatan. Wa taktsiriha, dan memperbanyak kemaslahatan tersebut. Wa daf'il mafasid, dan untuk menolak kerusakan-kerusakan. Wa taqliliha, dan untuk memperkecil kerusakan ini. Jadi itu tujuannya. Kita mengamalkan ini sebagai ibadah dalam rangka untuk mendatangkan kemaslahatan dengan meninggalkan para ahlul bid'ah, dan kemaslahatan itu terkadang maslahat yang didapatkan dari orang yang meninggalkan ahlul bid'ah, karena dengan meninggalkan ahlul bid'ah dia menjaga agamanya, dia memelihara dirinya untuk tidak terjatuh dalam penyimpangan dan bid'ah-bid'ah. Ataukah kemaslahatan dari sisi lain, yaitu dari orang yang ditinggalkan itu, dari ahlul bid'ahnya. Ditinggalkan agar kemudian jika itu mereka merasakan dalam kondisi mereka terjepit, dan dalam kondisi ahlu sunnah wal jamaah, dalam keadaan mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan, maka itu merupakan kemaslahatan untuk mereka, agar mereka kembali kepada kebenaran dan meninggalkan bid'ahnya. Ya. Wa ala hadza, dan atas hal inilah, tatanazzalul masyru'iyatu min adamiha. Maka atas perkara inilah ditegakkannya syariat, disyariatkan yang demikian, ya, daripada tidak melakukannya. Ini tergantung dari maslahah dan mafsadah. Kama harrarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala fi mawadhi', sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam beberapa tempat di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Wal mubtadi'atu innama yakthuruna wa yadhharun, dan ahlul bid'ah sesungguhnya mereka itu semakin banyak dan semakin nampak. Idza qallal ilmu, ha, kalau ilmu itu sedikit. Wa fashal jahlu, dan kejahilan semakin menyebar merajalela. Berarti ini menunjukkan ya ikhwan bahwa kaum muslimin harus dibekali dengan ilmu, Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dibekali dengan ilmu untuk menghindarkan diri dari jatuhnya dan semakin banyaknya orang-orang yang berjatuhan ke dalam bid'ah dan menjadi ahlul bid'ah. Wa fihim yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan tentang merekalah telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna hadha sinfa, sesungguhnya kelompok ini yaitu ahlul bid'ah, yathurud, mereka akan semakin bertambah banyak, wa yadharun, dan mereka akan semakin nampak, idza kathuratil jahiliyatu wa ahluha, kalau semakin banyak jahiliyah, kebodohan, dan orang-orang yang berada di atas kebodohan, ya, orang meninggalkan ilmu, mereka tidak memperdulikan ilmu, mereka tidak lagi mementingkan dan memperhatikan ilmu yang merupakan mirasun nubuwah, warisan para nabi. Yang demikian ini akan menyebabkan timbulnya berbagai macam bid'ah. Karena kalau mereka tidak punya ilmu, ya semua jadi. Ada yang mau mengamalkan ini, maka mereka ya enggak mengapa, enggak usah kita ribut masalah itu. Mereka menggampangkan karena mereka tidak punya ilmu, tidak mengerti, tidak memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakun hunaka min ahli al-ilmi bin nubuwati, dan tidak terdapat di sana dari kalangan para ulama, ya, orang-orang yang mereka berilmu tentang warisan kenabian. Di sana tidak nampak para da'i kepada sunnah, tidak nampak ahlus sunnah, wal mutaba'ati laha, dan tidak nampak orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Man yudhiru anwaraha, tidak nampak orang-orang yang menampakkan cahaya-cahaya sunnah. Wah, disitulah akan semakin bertambah bid'ah, semakin menyebar bid'ah, karena tidak ada lawan, ya. Al-mahiyata li zulmati dhalal, bahwa cahaya-cahaya sunnah inilah yang akan menghapuskan kegelapan, gelapnya kesesatan-kesesatan yang muncul. Kita hanya bisa mengobati penyakit umat ini dengan ilmu, ya ikhwan. Kita hanya bisa untuk menyelamatkan umat ini dengan ilmu. Karena jika bukan dengan ilmu, orang akan semakin bertambah sesat dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yakshifu ma fi khilafiha. Dan dengan ilmulah yang akan membongkar apa saja yang menyelisih sunnah. Ya. Siapa saja dari mereka yang jatuh ke dalam bid'ah, jauh dari sunnah, akan dibongkar dengan ilmu. Jadi tidak mungkin kalau seorang itu mengaku diri sebagai ahlu sunnah, lalu kemudian mereka merendahkan ilmu. Mereka tidak pernah belajar. Mereka tidak memperhatikan sunnah. Ya. Merendahkan ilmu. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya. Karena dengan ilmu inilah yang akan membongkar segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah. Minal ifk, berupa fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, wasyirki, syirik, ya, wal muhal, dan perkara-perkara yang mustahil, yakni penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, khurafat, syirkiyat, khayalat, adzawq, al-wajd. Ini semua penyebab terjadinya penyimpangan. Fa inishtadda sa'iduka fil ilmi, maka apabila kuat lenganmu di dalam ilmu, ya, yakni apabila kamu mempunyai kekuatan, kekuatan ilmu yang kamu miliki, faqma ilmu betadi, maka bungkamlah ahlul bid'ah, wa bid'atahu, dan bungkamlah bid'ahnya dia, bilisanil hujjati wal bayan, dengan menggunakan lisan yang diisi dengan hujjah dan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi bid'ah itu hanya bisa dilawan dengan Sunnah. Bid'ah dan kemaksiatan itu hanya bisa diremukkan dengan Sunnah. Oleh karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menukil dari banyak dari perkataan para ulama salaf. Mereka mengatakan, nadhirul qadariyata bil ilm, fa in aqarru bihi khusimu, wa in jahadu bihi kafaru. Hendaklah kalian mendebat al-qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir itu, dengan ilmu. Bantah mereka dengan ilmu, jangan dengan hawa, jangan dengan akal, jangan dengan perasaan. Tidak benar membantah ahlul bid'ah itu dengan perasaan. Tidak benar membantah ahlul bid'ah itu bukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ingat perkataan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, ketika ada seorang yang membantah ahlul bid'ah. Ada seorang bantah ahlul bid'ah. Lalu kemudian Abdurrahman bin Mahdi bertanya, apakah dia membantah dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, dijawab tidak. Dia tidak membantah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Abdurrahman bin Mahdi, idzan radda bid'atan bi bid'ah. Berarti dia telah membantah bid'ah dengan bid'ah. Dia ingin membantah bid'ah, tapi dia bantah dengan bid'ah pula. Menghindari bid'ah, jatuh ke dalam bid'ah yang lainnya. Nah, ini kalau tidak seorang itu menjadikan inti rujukan dia adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, itu ikhwan fiddin azakumullah. Seorang jika membantah, siapa saya? Al-Qadariyah atau yang lainnya? Bantah mereka dengan ilmu. Kata mereka, fa in aqarru bihi khusimu, kalau mereka menerima ilmu itu mereka akan ya, terbantahkan sendiri perkataan mereka itu. Ya. Wa in jahadu bihi kafar. Tapi kalau mereka mengingkari, maka mereka jadi kafir. Nah, wassalam. Selesai tentang poin yang ke-22 ini. Kita masuk ke pasal yang ke-4. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala al-faslur rabi', pasal yang ke-4. Adabuz zamalati, adab berteman. Nah, jadi setelah beliau menyebutkan perhiasan secara umum baik guru dan murid, kemudian setelah itu pada pasal yang kedua tentang apa, ikhwan? Hah? Pasal yang kedua masih ingat? Hah? Tentang apa pasal yang kedua? Sekarang baru buka-buka lagi. Ya, Bang. Apa itu pasal yang kedua? Hah? Siapa tadi yang ngomong ini? Tentang apa? Adab seorang guru terhadap murid. Loh. Adab seorang guru terhadap murid. Adab murid terhadap guru. Benar. Hah? Betul? Keliru kan? Hah? Hah? Apa? Iya. Allah mustahan. Hah? Adab murid pada syekh. Betul? Keliru kan? Keliru ya, itu pasal ketiga. Allah mustahan. Apa yang kedua? Sekarang baru buka-buka. Cara, bagaimana cara kita menuntut ilmu? Apa yang harus kita mulai? Ah, caranya bagaimana? Jenjangnya bagaimana? Allahu musta'an. Nah, kemudian masuk ke pasal ketiga, murid, sikap mereka, adab mereka terhadap guru.